السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab zakat dalam bab shadaqatut tatawwu', sedekah-sedekah yang nabilah. Lalu pada malam hari ini kita memasuki hadis yang berikutnya setelah sebelumnya kita membahas hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Zabir Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahmatullahi alaih, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Dinan radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبدى أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرقه. Siapa saja dari seorang muslim yang memberi pakaian kepada muslim yang lain dalam keadaan dia telanjang, dalam keadaan muslim tersebut tidak memiliki pakaian rugi dari 'ariyah, Arya ya'ra, maknanya telanjang. Maka barang siapa dari seorang muslim yang memberi pakaian kepada muslim yang lain, ketika muslim tersebut tidak memiliki pakaian, kasahu Allahu min hudril jannati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memakaikannya dari hudrul jannah, hudur dari akhbar, jamak dari akhbar, hudur. Yang dimaksud di sini adalah pakaian dari pakaian-pakaian al-jannah yang berwarna hijau. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman 'ala ju'i, dan siapa saja seorang muslim yang memberi makan kepada muslim yang lain, 'ala ju'i, dalam keadaan muslim tersebut kelaparan, at'ama Allahu min thimari jannati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan makan kepadanya dari buah-buahan yang ada di dalam al-jannah. Wa ayyuma muslimin taqaa musliman 'ala wada'in, dan siapa saja seorang muslim yang memberi minum kepada muslim yang lain, ketika muslim tersebut dalam keadaan wada', yang dimaksud dengan dhama yaitu syiddatul 'athash, seorang yang sangat kehausan, lalu dia memberi minum kepadanya, saqahu Allahu min ar-rahiqil maktum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi minum kepadanya dari ar-rahiq, الرحيق المخدوم، الرحيق disebut kan oleh ahli lughah yang dimaksud adalah khamr, jenis khamr yang paling bagus yang tidak menyebabkan rusaknya akal, tidak menyebabkan seorang kehilangan akal. Ini ar-rahiq. Dan yang dimaksud di sini adalah minuman dari minuman al-jannah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim, ar-rahiqul makhdum, khitamuhu misk. Dan tentunya ketika disebut khamr, demikian pula sifat-sifat al-jannah yang lainnya, ketika disebut tentang susu, disebut tentang air, demikian pula madu yang menjadi sungai-sungai yang terdapat di dalam al-jannah, maka jangan sekali-kali terpikir oleh kita seperti apa yang ada di dunia. Tentu tidak sama apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk kaum mukminin. A'adatu li'ibadi as-salihin ma laa 'aynun ra'at wa laa udhunun sami'at wa laa khatar 'ala qalbi bashar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pula terbetik dalam jiwa manusia, yakni keindahannya, kenikmatan yang luar biasa dari na'imul jannah. Maka bisa disebutkan khamr tentu berbeda antara khamr yang ada di akhirah yang diminum oleh ahli jannah dengan apa yang ada di dunia. diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan laisa fil jannati mimma fid dunya illa al asma, tidak ada persamaan antara apa yang terdapat di dalam al jannah dengan apa yang terdapat di dunia kecuali nama saja, hanya namanya sama, namun hakikatnya, kenikmatannya, keindahannya jauh berbeda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi bidung kepadanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Al-Makhtum, Al-Makhtum yani yang ditutup, ya, yang ditutup botolnya atau tempat penyimpanannya agar terjaga dari kotoran. Dan yang dimaksud di sini Ar-Rahiqul Makhtum yaitu minuman khamr yang terjaga, terpelihara, yang menunjukkan nilainya sangat sangat tinggi, sangat berharga. Seseorang meminumnya, yang dia rasakan adalah kenikmatan dan kelezatan. Ladzati lisyaribin. Rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi linun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sanadnya, dan dari jalur Abu Dawud juga Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dalam Al-Kubra, Sunan Al-Kubra, dari jalur Abu Dawud, di mana beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Khalid. Abu Khalid ini bernama Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalal dari Nubay, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalu mungkin disebutkan hadis tersebut. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz terdapat kelemahan disebabkan karena perawi yang bernama Abu Khalid Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalal, ini terdapat kelemahan dalam riwayatnya. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan dia seorang perawi yang saduq, yukhti'u katsiran, dia saduq namun dia banyak melakukan kesalahan. Dan biasanya seorang perawi disebut yukhti'u katsiran, ini termasuk dalam deretan perawi yang asal hukum riwayatnya membutuhkan ada yang menguatkan, dia lemah kecuali apabila ada penguat dari jalur yang lain. Dan di samping itu pula Abu Khalid dia disifati sebagai seorang mudallis. Dan di sini dia meriwayatkan hadis dengan an-anah. Dia tidak menjelaskan apakah dia mendengarkan dari gurunya secara langsung atau melalui perantara. Maka dengan sebab ini para ulama menambahkan riwayat ini. Demikian pula Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan riwayat ini dalam kitabnya Dhaif Sunan Abi Dawud. Namun hadis ini ada beberapa jalur yang lain, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Atiyah bin Sa'ad Al-Awfi dari Abu Sa'id Al-Khudri, lalu dia mengatakan Allahu qad rafa'ahu, aku menyangka bahwa dia menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau bersabda, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbatan 'ala dhama', Saqahu Allah yawm al-qiyamah min al-wahiq al-maqtul. Siapa saja seorang mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang lain satu teguk dalam keadaan dia kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepadanya pada yaumul qiyamah dari ar-rahiqul mahdhum. Dari ar-rahiq al-mahdhum. Apa itu rahiqul mahdhum? Ha? Anda kaya. Apa itu rahiqul mahdhum? Minuman jan khamr. Naam. Barakallahu fiik. Dari khamr al-jannah. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. Siapa saja dari seorang mukmin yang memberi makan pada mukmin yang lain dalam keadaan dia kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepadanya dari buah-buahan yang ada di dalam al-jannah. وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من قدر الجنة. Dan siapa saja dari seorang mukmin yang memberi minum, yang memberi pakaian kepada mukmin yang lain dalam keadaan dia tidak berpakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya baju-baju atau pakaian-pakaian hijau dari pakaian al-jannah. Namun riwayat ini pun terdapat kelemahan. Atiyah bin Sa'id al-Awfi, seorang perawi yang baik. Dan demikian pula hadis ini diriwayatkan secara mauquf, yakni berselisih para perawi dalam meriwayatkan hadis ini. Apakah hadis ini dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis ini mauquf? Dan dikuatkan oleh Abu Hatim rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitab Al-Ilaj, bahwa Abu Hatim mengatakan as-sahihu mauquf, al-huffaz la yarfa'unahu. Yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, yakni dari ucapan sahabat, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penghafal hadis, yakni para hafaz, mereka tidak menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah secara ringkas dari jalur Abu Harun Al-Abdi dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Harun Al-Abdi seorang perawi yang sangat lemah, metruk, yang ditinggalkan hadisnya. Kesimpulannya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun kandungan yang terdapat di dalam hadis ini memiliki kandungan yang sahih, bermakna yang sahih. Sebab ini kaitannya dengan masalah memberi pertolongan kepada seorang mukmin yang kesulitan dan kesusahan. Dan juga di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa barang siapa yang membantu saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas bantuan tersebut dengan bantuan yang semisal yang dia lakukan ketika di dunia. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Ketika dia memberi makan kepada orang yang kesulitan, maka Allah membalas dia dengan memberi makan. ketika dia memberi minum pada orang yang kehausan, maka Allah Azza wa Jalla membalas dengan memberi minum kepadanya dari minuman yang tentu lebih baik, minuman al-jannah. Memberi makayat kepada seorang, maka Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan memberi pakaian kepada dari pakaian al-jannah. Al-jaza' min jinsi al-amal, balasan dari Allah Azza wa Jalla sejenis dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Meskipun riwayat ini lemah sebagaimana yang saya sebutkan, namun hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam banyak yang semakna dengan hadis ini. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man nafasa al-mu'min kurbatan min kurab dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Wa man yassara 'ala al-mu'min yassara Allah عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa Taala, balasan yang lebih baik, balasan yang sejenis dengan apa yang diamalkan oleh seorang hamba. Dan ini sifatnya umum. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa Taala membalasnya dengan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Hadis ini sifatnya umum, menghilangkan kesulitan. Sudah mencakup di dalam hadis ini. Orang yang kelaparan, kita beri makan, itu menghilangkan kesulitan. Orang yang sangat kehausan, kalau kita beri minum, menghilangkan kesulitan dari. Seorang yang tidak berpakaian, kalau kita beri pakaian, menghilangkan kesulitan dari. Seorang mendapatkan musibah, lalu kemudian kita berusaha untuk menghiburnya, menghilangkan kesedihannya, sehingga dia kembali normal, memenuhi kebutuhannya. Maka Allah Subhanahu wa Taala membalasnya dengan menghilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Dan itu lebih afdal. Balasan dari Allah Azza wa Jalla lebih afdal dari apa yang diamalkan oleh seorang hamba di dunia. Di akhirat penuh dengan berbagai hal-hal yang sangat menyulitkan seorang hamba. Kesulitan, berbagai macam kesulitan, baik dalam penghisaban ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, ketika seorang berjalan di atas sirat, walhasil menemui berbagai macam kesulitan. Barang siapa ingin dihilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat, maka hendaknya dia berusaha menghilangkan kesulitan saudaranya. Pada saat kita mengetahui di antara saudara kita ada yang kesulitan dalam hal apa saja, kesulitan ekonomi, ya, akhirnya dia dililit hutang misalnya, hutang yang bertumpuk-tumpuk, untuk memberi makan saja kepada keluarganya dia kesulitan, dan kita mengetahui kondisinya, bantu. Apabila Allah Subhanahu wa Taala memberi keleluasaan dan kelapangan padamu dalam hal rezeki, dalam hal harta, berusaha untuk menghilangkan kesulitan. Balasan dari Allah Subhanahu wa Taala jauh lebih baik. Wa man yassara 'ala al-mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, dia tidak bisa mengulangi hutangnya, dia berat untuk mengulangi hutangnya, lalu dia mudahkan. Apakah dengan cara memberi tempo? Ya, sudah kamu nanti saja, kapan kamu memiliki kemudahan untuk mengulangi mana? Atau dia gugurkan hutang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man sadara musliman sadara Allah lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pula aib di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Ini pun bersifat umum. Nah, syarikat rahimahumullah, utamanya besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk pertolongan ini banyak sekali. Terkadang seorang dibutuhkan pertolongan dari sisi tenaganya, maka dia membantu memberi pertolongan dengan tenaganya. Di antara kaum muslimin ada yang mampu memberi pertolongan dengan hartanya, maka dia berusaha untuk memberi kemudahan menolong saudaranya dalam hal-hal yang kaitan dengan hartanya. Dan di antara kaum muslimin ada yang membutuhkan bantuan dari sisi ilmu misalnya. Dia ingin belajar, kita punya kesempatan, memiliki waktu untuk memberi manfaat kepada saudara kita, ajar dia. Dan memberi manfaat ilmu kepada seorang tentu lebih afdal daripada manfaat harta. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan masing-masing memiliki hutang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum minnas." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Manusia yang dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Siapa saja dari kalangan umat ini yang berjalan di atas hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian keutamaan, karena beliaulah yang menyampaikan risalah, yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada al-haq, kepada kebenaran. Maka siapa saja dari umat beliau yang mendapat hidayah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu nasibun min al-ajr. Beliau mendapatkan bagian keutamaan. Maka demikian pula seorang, semakin banyak dia memberi manfaat kepada orang lain, maka semakin tinggi kedudukannya, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa habbul amali ila Allah azza wa jalla surur tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya, atau engkau melunasi hutang, atau engkau mengusir rasa lapar yang dia rasakan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala an abshiya ma akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takif fi hadha al-masjid, ya'ni masjid al-Madinah syahran." Saya berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi, menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Itu aku lebih sukai daripada beriktikaf di masjid ini. Maksudnya Masjid Madinah, Al-Masjid Nabawi. Aku lebih sukai membantu saudaraku daripada beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Subhanallah, syarat utama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau menyebutkan wa man masya ma'a fihi fi hajatin lahu hatta athbataha athbata Allahu azza wa jalla qadamahu 'ala as-sirati yawma tazidu fihi al-aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai dia menyelesaikan, sampai dia menyelesaikan kebutuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya di atas sirat, berjalan di atas sirat pada hari di mana kaki-kaki manusia tergelincir, pada yaumul qiyamah ketika mereka berjalan di atas sirat. Maka ini keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memberi bantuan kepada saudaranya. Dan ini bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Dan di dalam hadis ini, demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya, memberi isyarat ayyuma muslim, siapa saja muslim. Artinya yang mendapatkan keutamaan besar ini adalah seorang muslim. Sebab seorang yang kafir meskipun banyak kebaikannya, maka dia akan dibalas di dunia. Adapun dia akhirat, maka dia tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasul. Tidaklah ada yang mencegah untuk diterima infak-infak yang mereka infakkan, mereka disebabkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka seorang yang berbuat kebaikan dan dia muslim lalu melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka dia pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk berbuat kebaikan, melihat mungkin di antara tetangga kita ada kesulitan, kita berusaha untuk menghilangkan kesulitan dari kita. Punya kelebihan, dia punya kekurangan, maka itu kesempatan untuk beramal. Ayuhan nas, afyus salam, wasilul arham wa atimut ta'am, sallu billahi wa nasiyan tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam, sapu tali silaturrahim, beri makan, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur, maka kalian akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Maka ma'asyiral ikhwah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki lingkungan bermasyarakat dengan orang-orang yang satu tujuan, sama-sama ingin belajar Islam, mempelajari sunnah, mempelajari al-haq, mendalami kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk saling mempererat hubungan, tentu di atas al-haq, di atas al-manhaj al-haq, al-manhaj sahih, di atas kitab Allah, di atas sunnah, di atas pemahaman as-salafus salih, jauh dari penyimpangan, jauh dari bid'ah, jauh dari kesesatan. Kita hidup bersama saudara-saudara kita dari ahlu sunnah, wallahi nikmat yang besar. Sehingga kita berusaha untuk saling melengkapi, saling memberi, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam al-jannah sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di dunia sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullah taala wa al-Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad Al-Qurashi Al-Asad Abu Khalid, beliau berasal dari Makkah. Ibunya bernama Ummu Hakim Fakhidah, Fakhidah bintu Zuhair. Dan bibi beliau, bibinya Hakim bin Hizam, bibi dari ayah, adalah istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Hizam. Hizam ini saudaranya Khadijah, sama-sama dari Khuwailid. Jadi kita perhatikan kedekatan hubungan antara Hakim Hizam dengan Rasulullah SAW. Dan beliau ini termasuk sahabat yang dipanjangkan usianya. Beliau hidup di masa jahiliyah selama 60 tahun. Demikian pula di masa Islam beliau hidup juga 60 tahun. Jadi 120 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadil sufla. Tangan di atas atau tangan yang tinggi. Agak aneh juga kalau diterjemahkan tangan yang tinggi. Tangan. Biasanya kalau diterjemahkan tangan di atas. Khairun minal yadis sufla. Itu lebih baik dari tangan yang rendah. Atau tangan di bawah. Wabda biman daru. Dan hendaknya engkau mulai dalam memberi dengan orang-orang yang engkau nafkahi. Wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang 'an dhahri ghina. Nanti akan saya jelaskan apa makna dari 'an dhahri ghina. Wa man yastahfif yuhibbahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Hadis muttafaq alaih wal lafdz li Bukhari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini muttafaq alaih. Dan lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dan hadis ini juga termasuk di antara sekian banyak hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa makna dari hadis Nabi SAW ini? Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ada yang mengatakan bahwa dimaksud tangan di atas di sini adalah yang bersedekah, yang berinfak, yang memberi, yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang di bawah yaitu yang menerima, menerima infak, menerima sedekah. Sebahagian menyebutkan, dan itu disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, mengatakan bahwa yang dimaksud tangan yang di atas yaitu tangan al-muta'assibah, tangannya seorang yang menahan diri dari meminta-minta. Al-yadul udhya, tangan yang di atas maksudnya adalah tangan seorang yang menahan diri. Dia kekurangan, tapi hal yang berat baginya untuk meminta-minta. Sedangkan yang di bawah yaitu yang meminta-minta. Namun disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika beliau berada di atas mimbar, lalu beliau menyebutkan tentang anjuran bersedekah dan terutama seorang yang menjaga dan memelihara kehormatannya. Dan beliau juga menyebutkan tentang masalah meminta-minta. Lalu beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Fal-yadul ulya hiya al-munfiqah, wal-sufla hiya sa'ina. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lalu beliau terangkan, yang dimaksud tangan yang di atas yaitu yang berinfak, yang memberi sedekah, yang memberi infak. Sedangkan yang di bawah yaitu yang meminta, yang di bawah yang meminta atau yang mengambilnya. Maka ini penjelasan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam menunjukkan keutamaan bersedekah, bahwa semakin banyak seorang bersedekah dan berinfak, maka semakin mulia dan semakin memperbanyak amal saleh dan semakin banyak simpanan, sehingga dia akan meraihnya ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wabda' biman ta'ulu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan mulailah engkau untuk memberi nafkah kepada yang wajib kamu nafkahi, yakni dari keluarga yang ada di rumahmu yang kau nafkahi mereka, termasuk pula dirimu sendiri, kamu, istrimu, anak-anakmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana cara seorang berinfak, bagaimana cara seorang bersedekah. Maka dia harusnya mengembalikan kepada diri dan keluarganya terlebih dahulu. Jangan sampai dia sibuk menafkahi orang-orang selain dari keluarganya, lalu dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan kekurangan, kekurangan nafkah. Ini tidak diperbolehkan. Dia ingin mendapatkan kebaikan, malah dia justru terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqul. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seorang untuk memulai dengan orang yang dia nafkahi, dirinya sendiri, kemudian keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Beri nafkah kepada mereka. Ada kelebihan, Nah, disinilah pintu untuk memperbanyak kebaikan. Dia sudah punya kelebihan, dia telah memberikan kepada keluarganya, kepada dirinya, kepada anaknya. Ada kelebihan, maka dia kesempatan baginya untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak simpanan amal saleh di akhirat. Maka ini bahan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika seseorang lebih mengutamakan orang lain daripada keluarganya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan ini tidak diperbolehkan. Dan juga dari hadis ini terdapat faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang harus memperhatikan skala prioritas dalam segala hal, dalam hal memberi nafkah, demikian pula hal-hal yang lainnya, seperti misalnya dalam berdakwah, yang mana yang harus diprioritaskan untuk disampaikan kepada manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan menyampaikan prinsip-prinsip dalam berdakwah. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum yang mereka berasal dari ahlul kitab. Yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah perintahkan kepada mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang paling utama. Apabila mereka telah mengucapkan, ajarkan kepada mereka sholat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Apabila mereka telah melakukan, maka zakat yang dikeluarkan dari harta orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada fuqara dari kalangan mereka. Maka ini memperhatikan segala prioritas. Demikian pula dalam hal nafkah, mulai dari diri sendiri, demikian pula keluarga, kemudian yang lain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khairu shadaqati ma kana 'an dhahri bina." Dan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik sedekah, dan termasuk sedekah di sini zakat, yakni secara umum. Baik sedekah yang hukumnya wajib yaitu zakat, atau sedekah yang hukumnya nafilah. Yang hukumnya nafilah. Wa khairu shadaqati, dan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik sedekah, ma kana 'an dhahri ghina. Ma kana 'an dhahri ghina. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabda beliau adalah seutama-utama sedekah. Yani sedekah yang paling afdal. Ketika pemilik sedekah ini menyisakan untuk dirinya dan yang bersamanya. Untuk dirinya dan yang bersamanya. Dari orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Dari kemaslahatannya, dari kebutuhan-kebutuhannya. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika seorang bersedekah, jangan dia menyedekahkan seluruh hartanya, namun hendaknya dia menyisakan untuk ahli waris, untuk keluarganya, agar kemudian mereka dalam kondisi ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh orang-orang yang sebelumnya menafkahinya, dalam keadaan mereka berkecukupan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu shadaqah ma kana 'an dhahri bina. Sebaik-baik sedekah adalah ma kana 'an dhahri bina. Yaitu seseorang masih memiliki kecukupan. untuk dirinya dan untuk keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberi nasihat kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Tatkala beliau hendak menginfakkan hartanya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innaka an tad'a warasataka aghniya khairun min an tad'a mu'al." Sesungguhnya engkau membiarkan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang mengharuskan mereka meminta-minta apa yang ada di tangan tangan manusia. Maka ini sebut apa salah salah memperhatikan diri, perhatikan keluarga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan, maka dia pun memperhatikan apa yang ada di sekitarnya dari orang-orang yang butuhkan bantuan dan pertolongan. Sisa dari hadis ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana keadaan kaum muslimin sekarang di Yaman, terkhusus di Ma'bar? Tidak tahu. Tidak mendengarkan info tentang Yaman. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Apakah manfaat yang diberikan kepada orang lain tersebut termasuk pengumuman, baik muslim maupun kafir? Dan apakah manfaat yang dirasakan orang lain tersebut ketika kita menjadikan suatu penghidupan dunia? Apakah manfaat dari orang lain tersebut ketika kita menjadikan kehidupan dunia? Ada kita termasuk manusia yang juga dicintai Allah. Saya kurang paham maksudnya. Ini jelas memberi manfaat kepada orang lain. Yang tentu lebih utama di sini adalah memberi manfaat kepada muslim dan juga memberi manfaat kepada orang kafir apabila dengan sebab kita Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya, memberi hidayah kepadanya. Namun secara umum berbuat baik dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam keumuman hadis ini, mungkin ada orang kafir yang juga kesulitan, kelaparan, lalu kita bantu, kita beri makan, termasuk bagian dari kebaikan, termasuk bagian dari kebaikan. Dan lebih baik lagi kalau kemudian itu menjadi kesempatan baginya untuk mengajak dia masuk ke dalam Islam, ya. Mendoakannya semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan mubah? Mubah itu artinya boleh. Mubah artinya boleh. Apakah seharusnya seorang mengerjakan sholat di area perkuburan? Kalau yang dimaksud di perkuburan, maka tidak diperbolehkan sholat jalan dan tidak sah sholat di perkuburan. Ya, dan itu bagian dari tanah kuburan, tidak diperbolehkan. Al-ardu kulluha masjid illa al-aqbar wal hammam. Permukaan bumi seluruhnya boleh dipakai salat kecuali perkuburan. Demikian pula kamar mandi. Kecuali satu jenis salat. Kecuali satu jenis sholat, yaitu sholat jenazah. Salat jenazah yang tidak memiliki rukuk dan tidak memiliki sujud. Apa diperbolehkan salat di kuburan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh salat di kandang kambing? Boleh. Silakan salat di kandang kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh. Salu fi marawid al-qanam. Saya pernah beli sebuah barang, namun saya ragu apakah sudah lunas atau belum dalam membayar barang tersebut. Apakah barang tersebut halal atau haram? Datangi aja penjualnya. Datangi penjual. Si penjualnya mengingat. Namun kalau dia merasa bahwa dia belum membayar, dia belum melunasi, akhbar bahwa dia berusaha untuk melunasi. Apa saja yang memutuskan sholat seseorang? Yang memutuskan sholat seseorang adalah wanita, keledai dan anjing hitam. Dan wanita di sini adalah wanita yang telah balig. Dan itu pun apabila seorang mengerjakan sholat tanpa memakai sutra. Adapun kalau dia pakai sutra pembatas sholat, maka tidak dimudaratkan oleh apapun yang lewat, yang tidak membatalkan sholat. Namun kalau dia tidak pakai sutra, maka ini bisa membatalkan sholat seorang apabila ada seorang wanita yang lewat di hadapannya. Sampai sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.